내가 사는 자 연차링 미사간 기다 한여리사 버린장 당연한 대화 아까 서른 왁수 percaya bukan rasa curiga dan tenggelam aku di sana memecahkan celengan rinduku berbonceng dengan mengelilingi kota menikmati surya perlahan menghilang hingga kejamnya waktu menarik paksa dari pelukku lalu kita kembali menepung masa rindu.